بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan فالخضر ما هو من أمة موسى maka Khadir bukanlah termasuk di antara umat Nabi Musa alaihi salam لأن موسى لم يبعث إلى الناس كافة. Karena sesungguhnya Musa alaihi salam tidaklah diutus kepada manusia seluruhnya. فلذلك وسعه الخروج. Maka karena itu boleh bagi Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu mab'utsun ilan nasi kafatan. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya beliau diutus kepada manusia seluruhnya. Fala yas'u ahadanil khuruj. Fala yas'u ahadanil khuruj. Maka tidak boleh. فَلَا يَسَعُ أَحَدَنِ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيْعَتِهِ maka tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari syariat beliau alaihi salatu wassalamu. وَهَذَا فِيهِ رَدٌ عَلَى الصُّوفِيَّةِ الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة ليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل. Dan ini padanya terdapat bantahan kepada orang-orang sufi yang menyangka bahwasanya mereka sampai pada keadaan di mana mereka tidak lagi membutuhkan untuk mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa annahum ya'khudhuna 'anillahi mubasharatan. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka mengambil syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Wala ya'khudhuna 'anir rusuli. Dan mereka tidak mengambil dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yaquluna innar rusula innama hum lil awami. Dan mereka mengatakan bahwasanya para rasul hanyalah untuk orang-orang awam saja. Ammal khawassu fala yahtajuna ila ar-rusuli. Adapun orang-orang khusus maka mereka tidak butuh kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. لأنهم يعرفون الله ويصلون إلى الله. Karena sesungguhnya mereka orang-orang khusus tersebut mengenal Allah Azza wa Jal sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ya'khudhuna 'anillahi mubasharatan. Dan mereka mengambil dari Allah, mengambil syariat dari Allah Azza wa Jalla secara langsung. Hadza ma 'alaihi ghulatus sufiyyati. Inilah apa yang orang-orang sufi ekstrim berada di atasnya. Innahum yasiluna ila halatin yastaghnuna 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka, menurut sangkaan mereka, mereka sampai pada keadaan di mana mereka tidak butuh lagi Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yakhrujuna an syari'atihi, dan mereka keluar dari syariat beliau. Walidzalika la yusalluna wa la yasumuna wa la yahujjuna. Karena itulah mereka tidak melaksanakan salat, tidak berpuasa, tidak menunaikan haji. Wa la ya'maluna bima ja'a bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam. Dan mereka tidak mengamalkan apa yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Li'annahum khawassu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang khusus, menurut sangkaan mereka. Yaquluna, mereka mengatakan, ma nahnu bihajatin ila rasuli. Kami tidak butuh kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nahnu wasalna ila Allahi. Kami telah sampai kepada Allah Azza wa Jal. Nas'alullah al-afiyata. Kita memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha qasdu syaykhi min dhikri hadihil mas'alati. Inilah maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dari penyebutan permasalahan ini. هذا رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Ini adalah bantahan kepada orang-orang sufi yang menyangka bahwasanya boleh bagi mereka untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahum laisu bihajatin ilaihi. Karena sesungguhnya mereka, menurut sangkaan mereka, tidak membutuhkan Rasul alaihi salatu wasallam. Inilah ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, membatal keislaman yang kesembilan. Meyakini bahwasanya sebagian manusia boleh untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ashiru, pembatal keislaman yang ke-10. Al-i'radu 'an dinillahi ta'ala, berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan العاشر وهو الأخير pembatal keislaman yang ke-10 yang merupakan pembatal keislaman yang terakhir dalam risalah ini al-i'radu 'an dinillahi berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. La yahtammu biddini. Tidak memberikan perhatian terhadap agama ini. La yata'allamu. Tidak mempelajari agama ini. Walau ta'allama la ya'malu. Dan seandainya mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Yu'ridu 'anil 'ilmi awwalan thumma yu'ridu 'anil 'amali. Yang pertama berpaling dari ilmu, kemudian selanjutnya berpaling dari amal. Nas'alullah al-'afiyata, kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وحتى لو عمل وهو على غير علم فعمله ضلال. Dan bahkan seandainya ia beramal sementara ia tidak berada, sementara ia berada di atas selain ilmu, maka amalannya sesat. Fala budda an yata'allama awwalan thumma ya'mala. Maka wajib yang pertama mempelajari agama ini kemudian mengamalkannya. Amma man akhadha al-'ilma wa taraka al-'amala fa hadha min al-maghdubi 'alayhim. Adapun barang siapa mengambil ilmu dan meninggalkan amalan, maka orang ini termasuk yang dimurkai. Sebagaimana orang-orang Yahudi. وَمَنْ أَخَذَ الْعَمَلَ وَتَرَكَ الْعِلْمَ فَهَذَا ضَالٌ. Dan barang siapa mengambil ilmu dan meninggalkan amal, dan barang siapa mengambil amal dan meninggalkan ilmu, maka orang ini sesat. Sebagaimana orang-orang Nasara. Wa hadha ma nasta'idhu minhu fi kulli raka'atin. Dan inilah perkara yang kita berlindung darinya dalam setiap rakaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. Maka barang siapa berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya, maka sungguh dia murtad dari agama Islam. والله جل وعلا يقول. Sementara Allah جل وعلا berfirman, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Dan barang siapa berpaling dari mengingatku, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. a'radu an dhikri lam yata'allamhu wa lam ya'mal bihi. Berpaling dari mengingatku, yaitu tidak mempelajari agama ini dan tidak pula mengamalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang yang kafir, mereka berpaling dari apa yang mereka diperingatkan darinya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan akan ayat-ayat Rabbnya, kemudian ia justru berpaling darinya. Sungguh kami akan menghukum orang-orang yang mujrim. A'radu anha ba'dama dhukkira biha. Berpaling darinya setelah diingatkan tentangnya. Wa hunaka insanun la yata'allamu min babil kasali. Dan di sana ada orang yang tidak mempelajari agama ini karena malas. Hadza la yukaffaru. Orang ini tidak dikafirkan, walakinnahu yulamu ala kaslihi. Namun dia dicela atas kemalasannya. Amma idza kana taraka talab al-ilmi. Adama raghbatin fil ilmi. Hadza huwa al-i'rad wal 'iyad billah. Adapun apabila ia meninggalkan menuntut ilmu karena ketidaksukaan terhadap ilmu, inilah dia berpaling dari agama Allah dan kita berlindung kepada Allah darinya. Hadza huwa alladhi yakfuru. Orang inilah yang kafir. Walakin in kana al-mar'u yarghabu al-'ilma wa yuhibbu al-'ilma. Walakinnahu 'indahu kaslun. Adapun apabila seseorang menyukai ilmu dan mencintai ilmu, akan tetapi padanya terdapat sifat malas. Lianna talabal ilmi sa'bun yatatallabu sabran wa yatatallabu tahammulan wa yatatallabu julusan wa huwa kaslanu. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu sulit, menuntut kesabaran. Tahammulan semakna dengan sabron, kesabaran. Dan menuntut untuk duduk di majelis-majelis ilmu, sementara dia malas. Fahadha yulamu ala kaslihi wa ala tafritihi. Maka orang ini dicela atas kemalasannya dan atas sikap bermudah-mudahannya. Walakinnahu la yasilu ila haddil kufri. Akan tetapi ia tidak sampai pada batas kekafiran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.